Petrus siulah giba Yerusalem mai Yesua sigar yagi. Yesus kuasinya suara roh irmia tua Yesus mamenti propinsi yuria gek temne mumu. Neger tomol wohe iria lema Yahudi narer tomolu oder toa kula sovgetuna naredagundi. Lema de Petrus siulah giba Yerusalem oder giwatina et bonyo iria Yahudi matua Yesus negra taur nunu roh Petrus. Mair Yesus kertanuk di Petrus marbohe. Gian manem batin sugar ir lema Yahudi narewait seire ode mukna ma morsir nedi. Lema de Petrus yaklola 6000 nekremu magito agito aiti sir mabiohe. Molugak sambayano a nusio pege, kialamaito hula soge susu namgit mayau. Magolane kumeyo de gatos namne mo, koladene retta skieti kain helela gek susu deat ke ma tolar ros lait ke lasemerge kahane. Nege giorti wasik lululul nuelik. Ode giwat kuwa to se ika indesige krala gemo. Heal luadwe ato, heal matam naso, heal malamio, rta balmanu matam nas nekre raminti. Desige oktomo telge itmak tianuk maya uma biohe. Petruso, mbatar manggotal heal desikre ma nuhasir mamu. Keske de kualas mak bohe. Edo, amam lano, kete koljes. Lema bisa magu heal desikre, kali heal desikre aramisu sisir. Kali cuha arawasim telagup kubak kemo, heal desikre rarai. Keske de telmanus lait desigek tianuk huruk mak biohe. Nam sai hula sogo biohe nel nyel, desige moge tembohe nam desikirai. Tunnege hula sogo tianuk dia klatel, maktei bonyo kain desige gyor hel desikre mumuk sia yei lait ke huruk. Ore giot desdaguno, irgena telurus nus kaisare age, ma Cornelius yaso sirmar mama sia giau, nege randirti sia gumintige lululunwe. Lema de hula sogume mian ge kianuk maya umak biohe. Kete ralam gue gagan, de biar ma lema Yahudi sir, kesken to hasirbo. Lema de gor iri Yahudi denema matuha Yesus kene, ma aram yori ir de telbdesmia aram biainus kaisare age. Ode giwat araminait kaisare abonyo, aram iktem temasugarei Cornelius wasisege kralage. Ode Cornelius iesma aramiohe, kol jabeine iato sula soge wasi nyanso manus lait kitma indirti wasi sege ode tianuk tima biohe. Maso irjumma rbai nusiopege tirbalan irgeit ma ani Simon Petrus. Kaliana tianuga brit keitio, brit nege kliosu ohe, kol jabeima ana hula soge jaori hoa mor wasim sege kralage. Ode juhat kuhes tisir, mamal mata guhes bonyo, hula sogo memeange gyortwisir, kola heit kioruk munama itnye. Lema deknu naskali itiabut Yesus ketuna nare tigi bohe. Yohanis biaptis irire gyorwerge, keske dana hula sogo biaptis ea gyor hula sogo memeange. Lema denje hula sogo yal memeange ti iria lema Yahudi nare dagunde. Kola dene inalma iti giwat tatohak itiabut Yesus Kristus kene. Kol jesigemo, ese ine yanwe, manegures magubu eta hula sogwe nede. Ode giwat iria maok sirtiwen desrato molutun Petrus itanuk deskreboño, iria skrele marataor nunuror Petrus suruk de. Derleru hula sogwe andige marbohe. Kol jesigemo, hula sogo liura iria lema Yahudi naredagun, martu ni wait limo sal, marmori hror hula sogo nini nam. Barnabas yor Saulus orbaeh nulan Antiochia ge. Giwat Stefanus rata bohunwai, desio irmia tohaga Yesus maminti Yerusalem ne roban der taba sirdagun, makyurmia ribu naralar asyuras kiai. Maduma ralar bai lasmer Fenisia ge, ode duma ralamati rai toa nuske katu Sipruske, ode nulan Antiochia ge dagun. ore tiga beta gabe ibo irnya kre rabul ta hula sobe tuna nare tiria Yahudi narebo. Keske de tiria Yahudi matua Yesus kene, duma rosianus ke katu sirpuske, ode duma rosnus kirenege. Irnya kre sirnerba enus Antioquia ge, marabrita dagun tiria lema Yahudi nare, nege briteras ke ohe, Yesus nege mamlani. Ode hula seguasi haret ke gimin sirtiwen des, mair lema Yahudi desikre ribun rtoak tun rata nugari. Lema der toha gitie but Yesus ke. Ode giwa tirmia toha Yesus mamin ti Yerusalem mare rtomol wo ir lema Yahudi mamin onus Antioquia ge toha Yesus ke de. Denger sus Barnabas ma biat isiak siruso. Ode giwa tinait sobonyo yato so eras manos wila soge gimin ti ir jesikre de. Denje imuk muga yak sialik. Lema denje yal giaw ir jesikre tiwa totoa ke maral rala takrala nare mumu. Martoak manenen tie but Yesus ke tigi bak narune. Barnabas nege iria iraske, ode hula sogwe memean ge giminai. Ode wasi totoak ke maljagau, mane hurmia irribun mamen de sigir toak itie but Yesus ke. Makte yo Barnabas bea nus Tarsus ke mati yo bak Saulus. Ode giwat inala yor Saulus bonyo, yor imarulak sir marbae nus Antioquia ge. Barnabas yor Saulus ramen tie sen ge sasam, marawa ok siraror irmia toa Yesus ke tides. Ode deru ge raja ririm desikre. Ode ti Antioquia nege, iri reke hie ine ralia irmia toa Yesus ke ti iria Kristen sir. Giwat desige da ono irmia ne tula segua sinyano are duma ros Yerusalem mar mayantokia. Ir desikre itania Agabus. Agabus nege hula segue memean gek benuai. Odi mdirmia sera irribun lanne, maliosu na mana maditige, mabiohe. Ntiomolu, hana lema sosobonyo, nuskak temne mumutilas merge kahane, luolar tiolanak sialik. Denje teohe, luolar landesige kditi bain-bain, giwat Kaiser Claudius iharitage. Lema denje irmia toa Yesus maminti Antioquia nekre, rohut marbahok kuban, maro sabati irmia toa Yesus mamino propinsi uriagi. Maguban rawahok nekre irire ito itne yalmak tiwa wasi malol giek dedagi. Giwat rawahok kuban desmiak teibonyo ralti Barnabas yor Saulus. Maret biatia irmia toa Yesus maminti Yerusalem mare wait kergeratare.